Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita masuk bab baru dari kitab Syarhul Mujaz Al-Mumahad. Masuk pada bab ma jaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awsan. Bab penjelasan bahwasanya sebagian umat ini mereka akan menyembah al-awsan, menyembah berhala. Qala rahimahullah ta'ala wa qalilahi ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang utu nasiban minal kitab, ya, diberikan sebagian dari Alkitab, mereka beriman kepada al-jibti wa taghut, ya, kepada jibti dan taghut. Sebutkan di antara makna al-jibtu, ya, as-sihir, ya, wa taghut as-syaitan, sebutkan dari Umar bin Khattab, dan juga ada makna yang lainnya. Wa qaulillahi ta'ala, kita baca semua matannya, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hal unabbi'ukum bisyari min zalika masubatan inda Allah, man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abada taghut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, apakah aku beritakan kepada kalian, maukah aku beritakan kepada kalian dengan suatu yang lebih jelek dari itu, dari kemaksiatan-kemaksiatan, ya, yang lebih jelek balasannya dari itu semua di sisi Allah, yaitu orang yang Allah laknat dan Allah murkai atasnya, dan Allah jadikan sebagian dari mereka kera dan babi, wa abada taghut, dan orang yang menyembah taghut. Ayat ini pun menyebutkan tentang di sana ada pada sebagian umat ini, ya, yang menyembah taghut. Wa qalihi ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata orang-orang yang ghalabu ala amrihim, yang berkuasa atas urusan mereka, ini orang-orang yang kuat, ya, di antara mereka, lanattakhidhanna alaihim masjida, sungguh, ya, kami akan menjadikan, membuat di atas kuburan mereka masjid. Ini berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala membawakan hadis an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quzzati bil quzzah hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, hadwa quzzah bil quzzah, ya, artinya mengikutinya seperti, ya, percis mengikuti mereka, ya. Quzzah ini bulu yang jadi penyeimbang pada anak panah, harus rapat, harus sejajar, ya. Artinya kalian akan mengikuti persis, ya, apa yang mereka lakukan. Hatta law dakhulu juhra dabbin, bahkan kalau seandainya mereka, ya, memasuki lubang dob, ya, la dakhaltumuhu, niscaya kalian akan memasukinya. Dob sering diartikan biawak, tetapi sepertinya tidak cocok, karena dob sendiri itu halal untuk dimakan, dan makanannya itu katanya tumbuhan. Kalau biawak kan daging gitu kan, memiliki taring juga cakar. Kalau dob itu katanya makanannya itu tumbuhan. Qalu ya Rasulullah al-Yahudu wa Nasara. Qala faman akhrajahu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu ada orang Yahudi dan Nasara? Jadi kaum muslimin akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka beliau mengatakan, siapa lagi? Akhrajahu, ini akhrajah al-Bukhari wa Muslim. Wali muslimin an Sauban. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawaliyal ardh. Faraitu masyariqaha wa magharibaha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan, ya, menghamparkan, membentangkan bumi ini untukku. Maka aku pun melihat bagian timur dan bagian barat dari bumi ini. Wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuwiyali minha. Dan sesungguhnya umatku, kekuasaan mereka akan mencapai bumi yang dibentangkan, yang diperlihatkan kepadaku darinya. Wa utitu al-kanzaini al-ahmar wal abyad. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan diberikan kepadaku al-kanzain, dua perbendaharaan, al-ahmar wal abyad, yang merah dan yang putih. Sebagian para ulama disebutkan syarahnya kinayah, ya. Dari Romawi dan Persia. Wa inni sa'altu Rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amatin. Dan sungguhnya aku memohon kepada Rabbku untuk umatku agar mereka tidak dibinasakan, bisanatin bi'amah, karena kelaparan atau peceklik yang panjang, yang lama. Rasulullah memohon kepada Allah agar umat Islam ini tidak dibinasakan karena sebab, ya, peceklik yang panjang. Wa la yusallitu alaihim aduun min siwa anfusihim fa istabiha baydatahum. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin tidak dikuasai oleh musuh-musuh mereka selain dari diri-diri mereka sendiri. Ya, ini dari kaum muslimin sendiri. Ini memohon agar kaum muslimin tidak dikuasai, ya, seluruhnya oleh musuh-musuh ini dari kalangan orang kafir, ya, yang menyebabkan mereka menguasai baydatahum, yakni seluruh, ya, kaum muslimin. Baydatahum maknanya al-asal, akar atau seluruh, ya, kaum muslimin. Wa inna rabbi qala ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Sesungguhnya Rabbku berkata, ya Muhammad, sesungguhnya jika aku telah memutuskan suatu keputusan, telah menetapkan, ya, suatu ketetapan, la yuraddu, ya, tidak mungkin, ya, tidak terjadi. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'ammah. Dan sungguhnya aku akan memberikan kepadamu untuk umatmu, ya, agar mereka tidak dibinasakan karena paceklik yang panjang. Wala usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim faistabiha baydatahum wala wijtama alaihim min biaktariha man biaktariha. Dan sungguhnya aku tidak akan menguasakan kepada kaum muslimin musuh, ya, yang menguasai mereka selain dari diri mereka sendiri. Ini kaum muslimin sendiri yang menyebabkan habis, ya, terkuras seluruh perbendaharaan kaum muslimin. Walau ijtama' alaihim, walaupun mereka, para musuh tersebut dari kalangan orang kafir, berkumpul, ya, dari segenap penjuru, tidak akan bisa menguasai. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan, sampai, ya, kaum muslimin sendiri yang mereka membinasakan sebagian kaum muslimin atau sebagian yang lainnya. Wayasbi ba'duhum ba'dan, dan menawan sebagian kaum muslimin atas sebagian yang lainnya. Warawahu al-Barqani fi sahihihi wa zada. Diriwayatkan oleh al-Barqani dalam sahihnya, di sana ada tambahan, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immata al-mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian, para a'immah, para imam-imam yang menyesatkan. Wa idza waqa'a 'alaihimus saif lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Jika telah, ya, dihunuskan kepada mereka pedang yang dari kalangan kaum muslimin sendiri, ya, ini telah terjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin, lam yurfa' ila yaumil qiyamah, tidak akan diangkat, ya, sampai hari kiamat. Ya, kita saksikan sejak terbunuhnya Utsman bin Affan karena kezaliman, sejak itu kaum muslimin tidak pernah, ya, berhenti dari peperangan. Artinya selalu terjadi pembunuhan satu sama yang lainnya. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan tegak, tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok kaum dari umatku mereka mengikuti kaum musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthana. Dan sampai sekelompok orang dari umatku ini mereka menyembah al-awthan, menyembah berhala. Ini syahidnya, ya, bahwasanya umat ini, ya, sebagian dari umat ini ada yang menyembah berhala. Wa annahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun. Dan sungguh akan datang, akan ada pada umatku ini 30 orang pendusta. Kulhum yaz'umu annahu nabiyyun, semuanya, ya, mereka mengaku bahwasanya mereka adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dalam keadaan aku adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratun. Senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang mereka di atas kebenaran, mansuratun, yang mereka itu ditolong. La yadurruhum man khazalahum, tidak akan memudaratkan mereka, man khazalahum, orang-orang yang, ya, merendahkan, tidak mempedulikan mereka, tidak mau menolong mereka, ya, tidak menolong kaum muslimin, tidak akan memudaratkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang, ya, perkara Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala. Naam. Qala Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala wa qala lahi taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ila alladziina utun nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut, di dalam kaum melihat kepada orang-orang yang mereka diberikan sebagian dari Alkitab, yang mereka itu justru beriman kepada jibti wa taghut, kepada tukang sihir dan kepada syaitan. Faqad nazalat fil yahudi, ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi. Faqad zahaba ilal yahudi qaumun minal musyrikina, telah pergi sekelompok kaum musyrikin kepada orang-orang Yahudi, ya. Kama rawa Ibnu Abi Hatim an Ikrimah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah. Qala ja'a Huyai bin Akhtab wa Ka'ab bin Al-Ashraf ila ahli Makkah, datang Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf kepada penduduk Makkah. Faqalu lahum, maka penduduk Makkah berkata kepada mereka, antum ahlul kitab wa ahlul ilmi, ya. Kalian ini ahlul kitab, ahlul ilmi, orang yang mengerti ilmu. Fa akhbiruna anna wa an Muhammadin, coba beritakan, kabarkan, ya, menurut kalian tentang kami dan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menurut kalian apa, ya? Bagaimana kami dan bagaimana dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ma antum wa Muhammad, maka mereka berkata, ada apa kalian dengan Muhammad? Faqalu nahnu nasil arham wa nanharul kauma al murtafi'a as-sanam, kata mereka, kata orang musyrikin, kami ini orang yang menyambung tali silaturahim. Ini pengakuan mereka, orang-orang musyrikin. Dan kami ini orang yang menyembelih al-kauma. Ini kalau menyembelih kemudian dagingnya dibagikan, menyembelihnya al-kauma. Al-kauma itu unta yang memiliki punuk yang besar, yang tinggi. Wanuskilma al-laban, ya. Dan kami memberikan minum, ini al-ma al-laban maksudnya, ya, disebutkan oleh para ahlullah. Ya, bukan kami memberikan minum air di atas susu, bukan. Jadi mereka tidak mencukupkan ketika menjamu orang itu kasih air saja, tetapi juga susu. Nah, ini menunjukkan kami ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang kiram, yang dermawan. Kalau menjamu kasih minum itu bukan cuma air saja, bukan sekedar air putih, tapi susu. Wanafaku al-unah, dan kami ini orang yang membebaskan para tawanan. Wanuskil haji, memberi minum para jamaah haji. Wa Muhammadun sunbur al-abtar aladila uqbalahu, sedangkan Muhammad ini orang yang rendah, kata mereka, ya. Yang terputus, yang tidak memiliki pengikut. Qata'a arhamana wa tabahu as-saraqul hajij min gifar, Muhammad ini orang yang memutuskan hubungan kekerabatan kami, yang membawa para bandit-bandit pada jamaah haji yang berasal dari gifar. Fanahnu khairun am huwa, mana yang lebih baik, ya, kami atau dia, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka orang-orang Yahudi jin Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf mengatakan, antum khairun wa hada sabila, ya, dan kedustaannya mereka berkata, antum khairun, kalian yang lebih baik, ya, dan lebih benar jalannya, lebih lurus jalannya. Fa'angzalallahu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam taro ila ladina utu nasiban minal kitab, ya, yu'minuna bil jibti wa taghut, ya. Tidak kalian melihat kepada orang-orang yang mereka diberikan sebagian dari Alkitab, yang mereka beriman kepada tukang sihir dan setan. Wa yaquluna lilladzina kafaru, kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, ya, orang musyrikun Quraisy, haula'i ahda minalladzina amanu sabila, sekalian itu lebih, ya, di atas petunjuk jalannya dibandingkan kaum muslimin. Nah, ini keadaan kaum musyrikin, ya, ketika mereka meminta fatwa atau bertanya kepada orang-orang Yahudi. Wa idza ta'amalna fi halil hizbiyyin, kata Syekh Ahmad, kalau kita perhatikan keadaan hizbiyah, ya, hizbiyah sekarang, fa nahnu najiduhum syabahu al-yahuda hina aqadu ma'arwafid ittifaqan. Kita dapati mereka, orang hizbiyah, hizbiyun, ya, percis seperti orang-orang Yahudi ketika mereka mengikat suatu perjanjian, ya, bersama orang-orang Rafidhah, orang Syiah, ketika mengikat suatu kesepakatan. Wa qalu nahnu muslimun wa hum muslimun. Mereka mengatakan kami kaum muslimin, ya, mereka pun kaum muslimin. Wa huma dalika yabghuduna al-muwahhidin. Ya. Dalam keadaan di waktu yang sama orang-orang Rafidhah, orang Syiah, mereka membenci orang-orang muwahhidin atau orang hizbiyah itu, ya. Mereka mengatakan kami kaum muslimin, mereka pun kaum muslimin, ya, orang Rafidhah juga kaum muslimin, ya. Tetapi di saat yang sama mereka membenci muwahhidin, ya, ahli tauhid. Wala yutiqunahum abadan, tidak mengajak, ya, tidak memasukkan mereka muwahhidin, ya, seakan-akan tidak menganggap, ya, terhadap orang Rafidhah mereka mengatakan, ya, mereka juga muslimin ketika melakukan perjanjian atau mengikat kerjasama. Faqad ta'attafu wa tasallahu ma'a jami'i fi'ati dhalal. Hizbiyun tersebut, ya, mereka, ya, kasih sayang, berdamai, ya, bekerja sama bersama sekian banyak kelompok sesat. Wa qubiluhum a'dhan fi hizbihim. Bahkan menerima sebagai anggota kelompok mereka. Ammal muwahhiduna fa innahum la yutiqunahum abadan. Adapun terhadap ahli tauhid, mereka tidak mau merangkul sedikit pun. Semua kelompok hizbiyah. Mungkin dia bisa bekerja sama hatta dengan orang sufi misalkan. Ya, orang-orang yang mengaku salafi, orang sururi dan sebagainya. Mereka bisa kerja sama dengan takfiri, bisa kerjasama dengan orang sufi, bisa kerjasama, ya, dengan orang-orang haroki, bisa kerjasama, tetapi tidak akan mengajak kerjasama seorang salafi. Ini faktanya seperti ini selama-lamanya. Alaisa fi hadza dalilun ala annahum fi'atun dhalal. Bala wallahi innahum lakadzalika. Bukankah ini dalil bahwasanya mereka adalah kelompok yang sesat? Tentu, wallahi, sungguhnya mereka seperti itu. Waqad akhbarallahu an kulli rasulin bu'itsa annahu yad'u ila tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang setiap rasul, mereka diutus untuk menyeru kepada tauhid. Ya, setiap rasul Allah kabarkan bahwasanya mereka menyeru kepada tauhid. Ammal ikhwanul muslimun fa innahum yad'una ila khilafah. Sedangkan ikhwanul muslimin ya, yang organisasi di Mesir cuma pemahamannya kemana-mana termasuk Indonesia. Yang mereka seru apa? Khilafah. Yang mereka dengung-dengungkan khilafah. Padahal para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan apa? Tauhid. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam badda bit tauhid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memulai dengan tauhid. Wa hum bada'u bidda'wah ila khilafah. Sedangkan mereka memulai dakwahnya dengan khilafah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bada'a bil aqidah. Nabi memulai dengan aqidah. Wa hum ya'tanuna bi fadail a'mal. Nabi memulai dengan akidah, sedangkan mereka ya, memusatkan perhatian mereka dengan masalah fadail amal. Ya girru biha annas, untuk menipu manusia. Oh masya Allah, ngajak sholat, ngajak saum, ngajak zakat, sedekah. Padahal percuma kan? Ketika akidahnya tidak benar, ya percuma. Telah kita sebutkan, sehebat apapun, sebesar apapun amalan seseorang, ketika tercampur dengan kesyirikan, tauhidnya tidak lurus, maka percuma. Wa yatasahalu fil aqaid allati hiya aslu fid din. Mereka meremehkan, bermudah-mudahan dalam masalah akidah yang itu merupakan dasar atau prinsip agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ana melihat kalau hujannya gerimis,